Salam sejahtera saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu di dimensi iman Kristiani. Selalu menjadi kerinduan untuk boleh berbagi tentang kebenaran. Pembelajaran akan menjadi kata kunci untuk kita menghadapi kehidupan. Karena itu iman Kristen kita harus selalu dibangun dalam satu standar yang utuh. Sehingga kita tidak terjebak pada perangkap zaman dan mengalami kekacauan. Dan akhirnya kita hanyut oleh arus zaman ini. Saudara-saudara, apa kata Alkitab tentang iman? Yang sering diperdebatkan banyak orang yang sering kali merasa beriman. Ini menarik untuk kita diskusikan. Namun sebelum lanjut saudaraku dalam perenungan kita akan firman Tuhan, kita berdoa lebih dulu. Bapa di dalam surga, kami berdoa, kami mengucap syukur untuk dimensi iman Kristiani. Kiranya boleh menjadi berkat bagi sesama kami. Dan Tuhan tolonglah. Kami juga rindu supaya penyebaran pemberitaan terus semakin nyata. Tiap orang terjangkau di berbagai pelosok yang dimungkinkan oleh teknologi. Terima kasih, berkati tiap saudara dimanapun mereka berada oleh belas kasihan-Mu. Demi Yesus Kristus Tuhan kami. Kami berdoa, kami bersyukur pada Bapa di dalam sorga. Amin. Saudaraku yang kekasih di dalam surat Yakobus pasal yang kedua, Yakobus pasal 2. Ayat 14 kita akan membaca sampai ayat yang ke-17. Yakobus 2:14 sampai 17 demikian firman Tuhan. Apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang di antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang, tetapi dia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apa gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Lalu saudara-saudara, apa yang dikatakan Petrus dalam suratnya 2 Petrus pasal yang pertama, ayat 5 dan seterusnya begini. Justru karena itu, 2 Petrus 1 ayat 5. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, dan kepada penguasaan diri ketekunan, dan pada ketekunan kesalehan, dan pada kesalehan kasihakan saudara-saudara, dan kepada kasihakan saudara-saudara kasih akan semua orang. Menarik. Kalau kita membaca bagian ini saudara, dengan segera kita diajak untuk bertemu kepada iman yang harus mempunyai relasi konkret dengan tindakan dalam kehidupan kita. Iman tanpa perbuatan mati. Tetapi jangan salah mengerti dan berpikir dengan berbuat maka kita akan selamat. No, keselamatan bukan karena perbuatan, iman. Lah, kalau begitu apa pula ini? Bagaimana ini? Katanya iman tanpa perbuatan mati tidak menyelamatkan. Nah, mari kita berpikir dengan jernih, saudara yang kekasih. Iman kita sudah pernah belajar bahwa bagaimana iman adalah sesuatu yang Tuhan berikan kepada kita. Untuk menolong kita bertumbuh dalam keimanan yang sejati. Seperti apa yang digambarkan dalam Ibrani pasal yang ke-11. Iman menolong logika kita yang terbatas untuk memahami Allah yang tidak terbatas, sehingga kita mempunyai pemahaman yang kuat. Nah, benih iman adalah benih ilahi yang ditaruh pada diri. Bagaimana saya tahu saudara orang beriman apa tidak? Tentu saya tidak bisa pakai stetoskop, lalu misalnya mendengar detaknya kayak apa, atau kemudian memakai mikroskop untuk meneropong begitu ya. Iman itu ada apa tidak? Saya tidak bisa membedah saudara untuk menemukan itu. Benih iman, benih ilahi itu bukan seperti alat atau organ tubuh yang ada yang bisa dilihat dan dideteksi saudara. Bukan. Jadi saudara jangan salah paham. Nah, karena itu bagaimana saya bisa mengenalinya? Ini pertanyaan penting. Tetapi sebelum kita lanjut, kenapa sih Yakobus mesti mengkonfrontasi iman dan perbuatan? Dia memberi contoh yang luar biasa menarik saudara. Orang Kristen pada Kristen mula-mula diamati oleh Yakobus yang adalah saudara daripada Tuhan Yesus. Ia berkata ketika melihat bagaimana orang-orang Kristen ini getol untuk berbicara. Kebaktian KKR luar biasa. Kebaktian inilah itulah dari mulai kebaktian kebangunan rohani sampai kebaktian penyembuhan ilahi. Tidak pergi kemana-mana. Lalu berkata ini iman yang besar. Tetapi kemudian orang-orang Kristen yang selalu menyatakan itu ternyata tidak mendemonstrasikan cinta kasih yang utuh. Kata Yakobus begini, kau berkata kepada seorang saudaramu, selamat jalan, kenakanlah kain panas, makanlah sampai kenyang. Tetapi kau tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya. Apa gunanya itu? Kau suruh dia pakai kain panas, padahal dia tidak memakai karena dia tidak punya. Kau suruh dia makan sampai kenyang, padahal dia tidak punya makanan. Kau khotbahkan cinta kasih, tetapi tidak kau lakukan. Apa gunanya itu? Itu kata Paulus. Nah, kata Yakobus. Maka Yakobus ingin mengkritik orang Kristen mula-mula yang terlalu banyak bicara tetapi tidak melakukan. Orang Kristen yang selalu KKR, orang Kristen yang selalu kebaktian, apa tadi itu, kebangunan rohani maupun penyembuhan ilahi tetapi tidak melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, sebagai orang tidak berguna. Retorika khotbah itu soal gampang. Sederhana itu. Tapi melakukan itu menjadi tuntutan dan gugatan terhadap kita. Saya berani berkata di dalam retorika khotbah, saya siap dipertandingkan dengan Mother Teresa. Saya pikir saya menang kalau bicara retorika khotbah. Tetapi ketika berbicara perbuatan, bagaimana dia menyentuh orang-orang miskin di Kalkuta, saya terhenyak dan tertegun. Sangat mengagumkan. Ia seorang ibu yang membuat ras penghormatan muncul. Betapa luar biasanya yang dikerjakannya. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih, tentu banyak hal saudara bisa berdebat di ruang itu. Tetapi saya ingin berkata apa yang dilakukannya menjadi menarik dalam hidup ini. Bukan? Karena itu tidak bisa engkau berkata beriman tanpa engkau berbuat. Itu yang mau dikatakan Yakobus pada orang Kristen yang menyebut dirinya klaim beriman. Karena iman, kenapa? Dia akan bertindak. Iman akan bertindak. Melakukan dalam kehidupan bukan soal bertindak. Aku percaya sembuh lalu sembuh. No. Jangan rendah begitu. Tetapi bagaimana pengekspresian iman percayamu kepada Kristus adalah lewat tindakan hidupmu. Maka apa yang tidak bisa dilihat orang, benih ilahi iman akan bisa dilihat. Dalam kehidupanmu, hari-harimu, perilakumu, itu. Camkan, disitulah letak nyatanya keimanan seseorang di perbuatannya. Jadi saudara orang berimankah? Kalau kau bilang kau beriman, kau percaya pada Tuhan, ingat, saya suka memakai kalimat ini, setan pun percaya dan gemetar karenanya. Tetapi setan tidak pernah mau mengikuti Yesus. Setan tidak pernah melakukan apa yang Yesus perintahkan. Tapi kalau soal percaya, dia percaya. Dia percaya, Yesus itu luar biasa, maha kuasa, dia kenal. Itu sebab Yesus datang di Gadara saja pun, setan gemetar. Mengapa anak Allah yang maha tinggi kau datang kepada kami? Pada waktu kami belum tiba, bukan? Kadang-kadang saya pikir-pikir orang Kristen lebih jahat dari setan. Ya. Setan kenal Tuhan dan takut. Tapi orang-orang Kristen sekarang kenal Tuhan dan memperalat untuk keuntungan dan kepentingan dirinya. Mana perbuatanmu? Itu kata Yakobus. Bukan perbuatan menyelamatkan, iman menyelamatkan. Tapi iman yang menyelamatkan akan tampak nyata dalam perbuatan. Pohon dikenal dari buahnya. Itu intinya. Pohon dikenal dari buahnya, saudara-saudaraku yang kekasih. Menarik sekali. Oleh karena itulah pemahaman yang utuh akan kebenaran harus menjadi kesadaran yang kita bangun di kehidupan. Sehingga dengan demikian kita mempunyai pemahaman yang serius tentang hidup kita, pergumulan kita, hari-hari kita, supaya kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan itu. Kita tidak menjadi salah dalam hidup kita. Tapi kita bisa dengan jeli mencermati apa yang menjadi kehendak Tuhan. Berjalan di sana hidup untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pertandingan di dalam kehidupan kepercayaan kita sebagai orang percaya menjadi penting dalam hari-hari kita. Oleh karena itulah, camkan, pikirkan apa yang kau lakukan dalam kehidupanmu. Iman harus disertai dengan perbuatan. Perbuatan akan menceritakan bahwa kau punya iman. Orang berbuat belum tentu beriman, bukan? Artinya belum tentu dia beriman kepada Kristus. Dia berbuat dengan kepercayaan bahwa perbuatannya bisa mendatangkan rezeki. Bisa saja. Itu satu bagian. Yang kedua, orang beriman bisa saja melakukannya dengan argumentasi yang berbeda satu dengan yang apa orang berbuat. Bisa melakukan dengan argumentasi yang berbeda satu dengan lainnya. Bisa saja. Jadi, tidak perbuatan saja yang bisa berdiri sendiri lalu kita anggap itu menjadi tindakan yang hebat. Bukan. Tetapi sama dengan perbuatan tidak bisa berdiri sendiri, begitu juga iman tidak bisa berdiri sendiri. Saya beriman berarti saya kenal Tuhan, saya dekat Tuhan, saya disayang Tuhan. No, kau yang ngomong itu. Silakan bangunkan keyakinanmu itu. Ingat, setan pun percaya Tuhan ada, bukan cuma kita. Tetapi yang dimaksud di sini, yang harus dipahami dengan serius oleh orang Kristen adalah bagaimana kemudian iman bekerja menghasilkan perbuatan yang nyata. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam pergumulan kehidupan anak-anak Tuhan, apa yang kita lakoni dalam hari-hari kita memang bukan persoalan sederhana, tetapi ini menjadi pertandingan serius yang harus kita jalani dalam hidup kita. Bagaimana kita melakoni pertandingan, menjalani dalam kesungguhan supaya semua yang kita kerjakan boleh kita kerjakan di dalam takut akan Tuhan. Hidup adalah sebuah pertandingan. Hidup adalah sebuah pertandingan yang harus kita selesaikan. Maka iman tidak bisa berdiri sendiri, perbuatan tidak bisa berdiri sendiri. Iman melahirkan perbuatan. Perbuatan harus berdasarkan iman. Jangan bersembunyi dalam imanmu, dalam statementmu yang hebat, tetapi tidak terlihat perbuatanmu. Engkau pengecut. Orang Kristen harus keluar. Jadi tidak cukup berkhotbah cinta kasih lah, tapi tidak berbuat apa-apa. Oh Tuhan berkati saya penuh dengan kekayaan, tetapi kau kaya pada dirimu sendiri. Di mana perbuatanmu yang bijak itu? Kau doakan orang sakit sembuh, di mana kau berbagi-bagi harta dan rezekimu? Karena kalau orang sakit sembuh bukan kau yang memberi itu, Tuhan yang menyembuhkan orang itu. Tapi kau punya harta yang Tuhan beri dan kau bagikan pada orang lain, itu perbuatan yang konkret. Kau pergi mencari jiwa yang terhilang, yang tersisihkan, jiwa yang ternoda, yang terluka. Pergikah engkau? Saudaraku, dalam pergulatan keimanan saya sebagai seorang percaya, saya bertanya kepada Tuhan, apa yang harus kulakukan dalam hidupku? Berkhotbahku sudah. Tapi ada pertanyaan yang sangat serius, oke, saya berkhotbah. Tetapi apakah aku memberikan hidupku untuk Tuhanku dan melayani dia? Ah, itu pertanyaan serius. Dan saya menemukan, diri saya tidak melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kalau saya cuma berkhotbah, saya cuma menyenangkan diri saya saja. Satu waktu saya berkhotbah dalam kejujuran, tapi lain waktu saya berkhotbah dengan motivasi tersendiri. Apalagi kalau khotbah itu mulai diwarnai oleh nilai-nilai rupiah, menjadi sangat menyenangkan, bukan? Siapa yang tidak mau? Karena ada angka di sana. Karena itu saya perlu jujur pada motivasi saya. Melihat diri saya. Saya bisa menyatakan Yesus Tuhan hebat, luar biasa. Lebih dari apa yang diucapkan banyak orang pun saya mampu. Karena saya punya kapasitas retorika yang memadai untuk mengungkapkan itu. Tapi itu jelas bukan. Maka makin banyak yang kukatakan, akan makin banyak gugatan. Apakah kulakukan dalam kehidupan? Itu pertanyaan seriusnya. Kalau tidak, buat apa? Jadi saudara-saudaraku yang kekasih, hidup kita menjadi pergumulan serius yang harus kita lakukan. Bagaimana bertanding dalam kehidupan itu dan kemudian bagaimana melakukan kehendak Tuhan itu. Itu yang menjadi penting dalam hari-hari kita. Akhirnya itu membuat saya kemudian sangat tergerak dan terbeban. Mengikuti apa yang Tuhan taruh dalam batin untuk kemudian menggarap sekolah di pedesaan. Sangat merepotkan, sangat melelahkan dan sangat menghabiskan banyak uang. Kita kerjakan karena ingin menolong banyak orang desa. Yang saudara seiman supaya bisa bangkit dalam pendidikan. Kita lakukan dan puji Tuhan. Makin banyak tertolong. Tetapi makin banyak tertolong, makin besar pula biaya. Capek ya? Iya. Tapi kita tidak mungkin melepas, tidak mungkin lari karena ini pendidikan. Kita seakan-akan terjepit di sana. Tetapi saya pikir, saya tidak sedang melakukan sesuatu untuk kemudian saya bisa puas dan lari. Karena saya tidak sedang memperpanjang CV saya. Saya tidak sedang menambah hebatnya kurikulum vitae saya. Saya sedang berpikir melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan saya. Atas apa yang diberikannya kepada aku. Maka iman itu harus teraktualisasi. Iman itu harus terwujud dalam nilai-nilai yang tinggi di kehidupan keseharian kita. Itu iman. Jadi saudaraku yang kekasih, jangan menyalahpahami pemahaman iman. Maka iman harus dipahami dalam dimensi yang tepat, dalam ukuran yang pas. Itu iman. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di tengah pergumulan pertandingan, pertarungan kehidupan, keimanan seperti inilah, seharusnya kita bergerak dalam hidup kita. Melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan kita. Sehingga dengan demikian, seni tinggi dalam hidup ini bisa kita lakoni untuk memainkan peran keimanan kita. Muncul dalam perbuatan yang bisa dilihat orang, dirasakan orang, diukur orang, diuji orang. Itu baru namanya orang Kristen, orang yang beriman. Ini prinsip. Nah, oleh karena itu tidak heran kalau kemudian Petrus pun menambahkan di dalam catatan yang sudah kita baca tadi. Bahwa kalau kau beriman, hendaklah engkau menambahkan kepada imanmu apa? Kebajikan. Yang disebut Yakobus sebagai perbuatan. Kalau Tuhan baik padamu, kenapa kau tidak baik pada orang? Kalau kau katakan Tuhan mengasihimu, kenapa kau tidak mengasihi orang lain? Kalau kau katakan Tuhan menolongmu, kenapa kau tidak menolong orang lain? Kalau kau berkata Tuhan memperkayamu, kenapa kau tidak memperkaya orang lain? Justru mengambil dari orang lain. Itu kan terbalik lah. Harus ada pengujian terhadap pemahaman. Harus ada pengujian terhadap setiap ucapan. Betulkah begitu? Iman tanpa perbuatan mati, maka Petrus berkata, tambahkan pada imanmu kebajikan. Benih ilahi sudah ditaruh, harus muncul dalam tindakan yang konkret. Bukan soal ke gereja saja. Kalau kau pergi datang gereja dan pulang. Saudaraku, siapapun bisa mengerjakan itu. Lalu kau berpikir kau sudah Kristen karena ke gereja, ikut doa semalam suntuk dan seterusnya. Maafkan saya kalau saya harus mengatakan dengan agak sinis. Kau datang ke gereja, saya pendeta tentu senang karena kau akan memberikan kolektan. Tapi demi Tuhan yang hidup, kalau kau pikir Tuhan senang hanya karena itu, memalukan sekali. Tuhan tidak butuh kolektemu. Saya pendeta yang butuh untuk mengelola gereja dan segala macam hal lainnya. Tuhan tidak tertarik. Tapi kau lakukan ke apa yang kau dengarkan dari kebenarannya, itu yang serius. Karena itu saya sebagai pendeta juga digugat dengan serius oleh Tuhan. Saya banyak khotbah ini, saudara. Saya percaya betul Tuhan tidak suka kalau saya berkhotbah hanya ngoceh-ngoceh, ngomong-ngomong, tidak melakukan. Itu sebab ketika dia menggoncang batinku dan mendorong aku mendirikan sekolah di pedesaan, aku taat. Yes, God. Pelayanan yang kita lakukan seperti media begini, ini pelayanan keluar uang. Kita bukan dapat uang. Kita mesti memikirkan biaya produksi, memikirkan ini dan itu. Capek sebetulnya. Belum lagi, saya mesti memikirkan apa yang saya sampaikan. Dan saya tidak mau mendaur ulang khotbah. Risikonya, belajar lagi, capek sudah. Hah? Kalau saya boleh memilih, mendingan duduk santai lah. Kan begitu toh? Tapi demi kemurnian batin saya harus lakukan. Tapi saya juga mesti menguji lagi hati saya. Jangan-jangan saya lakukan ini sebagai perbuatan dari hasil iman. Tapi sebetulnya saya syuting, saya masuk TV karena mau populer. Bisa gak? Bisa sekali. Iya kan? Dengan syuting saya, khotbah di sana sini kan jadi populer toh. Kalau kemudian saya berharap supaya orang kenal saya, ikut saya, atau kemudian undang saya. Murahan sekali saya bukan? Tapi bisa terjadi? Bisa. Jadi saya mesti uji lagi. Maka perbuatan saya harus mengalami pengujian. Tambahkan pada imanmu kebajikan. Dan tambahkan pada kebajikan pengetahuan. Pengetahuan apa? Akan Alkitab itu. Iya. Ini menarik, saudara. Sehingga apa yang saya sekarang pahami dalam keimanan saya lakukan. Lalu saya belajar lagi Alkitab. Saya bisa menemukan ternyata apa yang saya lakukan tadi. Saya pikir saya baik, ternyata tidak baik. Kenapa? Oke, saya sudah terima Tuhan Yesus. Saya tolong orang yang susah, bukan? Lalu saya pikir, akan saya sudah lakukan perintah Tuhan. Tapi waktu saya baca-baca Alkitab, ternyata apa yang diberikan tangan kanan diketahui tangan kiri, bahkan saya proklamirkan. Aduh, salah ya. Aduh Tuhan, saya pikir ngasih udah baik deh. Ternyata salah loh, karena saya ngasih untuk diri saya. Supaya orang sebut saya baik. Ampun. Pengetahuan akan firman yang bertambah menolong saya mengkoreksi perbuatan saya. Saya mungkin memberi persembahan, membangun gereja. Ternyata waktu saya baca Alkitab, salah lagi. Karena saya punya pikiran, dengan itu saya sedang menolong pekerjaan Tuhan, saya membantu Tuhan. Saya pikir saya hebat. Padahal saya baca Alkitab, bagaimana pula saya bisa membantu Tuhan? Mana ada ceritanya itu? Yang ada saya cuma mengembalikan apa yang Tuhan sudah lebih dulu berikan kepada saya. Sehingga persembahan harusnya adalah ucapan syukur saya. Itu saya berikan dengan kesadaran itu. Maka Tuhan lewat gerejanya akan dituntun, dibimbingnya melakukan apa yang menjadi kehendaknya. Apalagi kalau kemudian saya memberi persembahan. Lalu saya berharap akan kembali kepada saya 2 kali lipat, 3 kali lipat, 10, 100 ribu. Gila sekali saya ini. Kenapa saya berhitung dengan Tuhan? Jahat sekali saya ini. Apa kekristenan ini? Kau berikan pun seisi dunia, nyawamu untuk Tuhanmu, tanpa kasih seperti gong gemerincing, kan begitu bukan? Tetapi kalau kita memberi lalu berharap kembali, saya tidak tahu lagi. Jangankan bilang zero ya, jangankan bilang kasih, zero pun tidak. Yang ada adalah minus. Sikap serakah mau untung sendiri yang ada pada kita. Kita lupa yang kita kasih kan uang Tuhan juga. Jadi Tuhan kita umpan dengan uang yang dari dia. Apa tidak jahat itu? Kau berani berhitung dengan Tuhan? Tapi rupa-rupanya pemahaman kita selama ini salah. Nah koreksilah. Kalau saudara ngasih banyak ya saya sekali lagi mesti ngomong lah. Saya kan pendeta toh. Saya suka lah Anda memberi banyak ya. Kasih lebih banyak supaya saya bilang nanti balik kali lipat. Toh yang dapat duitnya saya kan. Tapi saya akan menipumu dan Tuhan akan menamparku. Sebelum Tuhan menamparku, aku tidak menipumu. Maka aku katakan apa benar. Tapi mungkin kau tidak suka. Tapi aku mempunyai pengetahuan akan firman yang mengajar aku akan kejujuran dalam pemberitaan. Maka akan ku katakan apa yang harus ku katakan lepas dari engkau suka apa tidak. Saya tidak akan mengiming-iming saudara. Kasih gini nanti dapat gini, gini langsung beres, gini, gini, gini. Bagi saya itu penipuan. Khotbah bukan iklan. Khotbah bukan promosi, khotbah bukan barang obralan yang diobral ke sana kemari. Yesus berkata, kalau kamu ikut aku, mau sangkal dirimu, pikul salibmu dan ikut aku. Dia tidak bilang, mau ikut aku, ayo sini nanti semua beres. Enggak ada. Ayo ikut aku, nanti kau yang sakit sembuh, yang miskin kau jadi kaya. Ayo ikut aku, nanti semua kamu dapat. Enggak ada. Setan iya. Sembah aku, katanya kepada Yesus. Kuberikan kepadamu seluruh dunia. Tapi Yesus berkata, nyala setan. Hanya kepada Allah saja kita harus menyembah. Haleluya. Puji Tuhan. Hebat ya. Hah? Setan selalu mengiming-iming dan menawarkan harta. Yesus tidak. Tapi dia menuntut. Kalau Tuhan mau membuat kita kaya, urusan kecil. Tapi itu bukan tujuan kita. Sampingkan itu. Biar itu bonus atas kerja keras kita. Saya suka berkata, saya tidak perlu munafik. Saya bukan orang miskin. Saya punya rumah pribadi. Saya punya mobil pribadi. Cukup memadai. Walaupun dibandingkan banyak orang lain misalnya. Bahkan katakanlah pemimpin agama lain. Mungkin saya terlalu jauh di bawah. Tetapi saya juga tidak sering berkompetisi dalam hidup ini. Untuk menjadi ada di atas. Maafkan saya. Saya hanya berpikir. Apa yang Tuhan berikan padaku dan apa yang sudah kulakukan. Menyenangkan hatinya. Itu pertanggungjawaban imanku. Itulah hubungan iman dengan sikap hidup dan perbuatan yang harus konkret dalam kehidupan. Jadi iman harus mengikuti tindakan, kebajikan. Tetapi kebajikan harus diikuti dengan pengetahuan akan Alkitab. Sehingga terjadi koreksi demi koreksi terhadap keimanan kita. Cobalah lihat Rasul. Rasul itu kan hebat sekali. Apa yang gak mereka lakukan? Jangankan harta, tenaga, waktu, nyawa pun mereka kasih. Babak belur mereka melayani Tuhan. Tapi apa yang didapatkan Paulus? Hebat ya. Duri. Sakit yang luar biasa. Paulus tidak dapat fasilitas. Paulus tidak dapat kereta kuda. Mestinya kereta kuda kalau ukuran sekarang kan. Tidak dapat tuh. Yang dapat bukan rumah mewah malah penjara. Yang dapat bukan kereta kuda malah sakit dan masalah. Paulus hebat. Mengagumkan. Kadang saya berpikir kalau saya mengalami yang dialami Paulus, ya Tuhan kuat gak ya? Waduh, ada kegentaran saudaraku. Tapi saya harus terus berdoa supaya Tuhan kuatkan saya. Kalau apapun dia mau mampukan aku. Dan aku percaya. Tidak akan ada sesuatu datang padaku melebihi batas kekuatanku. Kalau aku tidak berdaya dan kemudian kalah. Aku tahu, aku yang salah. Maka aku harus memperbaiki hidupku, semangatku, hari-hariku. Menjalankan apa yang Tuhanku mau. Hiduplah dalam kesungguhan seperti itu. Lakukan apa yang Tuhan mau dalam hidupmu. Dan jangan kemudian kau terjebak pada perangkap salah di dalam hari-harimu melakukan yang tidak bijak. Sehingga engkau mendukakan hati Tuhan. Iman tanpa perbuatan mati. Perbuatan harus diuji dengan pengetahuan akan kebenaran firman Tuhan. Petrus akan memberikan tahapan-tahapan berikutnya. Tingkatan-tingkatan, tetapi saya berhenti sampai di sini. Satu waktu kita akan juga membahas itu. Sehingga kita memperhatikan secara keseluruhan apa di dalam gambaran tingkatan itu. Kita akan memikirkan secara utuh. Maka kita kembali lagi, saudara. Pada waktu dikatakan di dalam itu ditambahkanlah kepada imanmu kebajikan dan kepada pekajikan pengetahuan. Pengetahuan ini akan kita perluas lagi nanti. Tetapi dia menjadi alat uji, alat kontrol terhadap apa yang kita sebut sebagai sebuah perbuatan. Sehingga kita sadar berbuat karena apa kita? Betul-betul karena iman atau kesombongan? Berbuat karena apa kita? Jangan-jangan kita berbuat, kita pikir benar, ternyata kita berhitung dan salah. Iya dong? Kalau kita belajarkan malu atuh, memberi pada Tuhan kok berhitung. Tapi selama ini saya dengarnya begitu, Pak. Oke, you dengar salah. Tapi karena kamu baca Alkitab, lalu kamu temukan, jadi kamu malu. Gak boleh gitu dong. Iya, memang gak boleh. Saya belajar. Iman saya mungkin tidak sekuat kebanyakan pengkhotbah lain yang imannya sangat hebat-hebat, ya. Maybe. Tapi izinkan aku dalam kejujuranku untuk mengakui. Sebagai seorang pendeta, sebagai seorang hamba Tuhan, saya bukan pendeta yang baik. Saya kurang baik, saudara. Karena waktu saya baca Alkitab, saya ngeri juga ya kalau nyawa saya yang saya berikan kepada dia. Walaupun kalau khotbah tentu saja saya berani. Tapi boro-boro kan kalau kita bilang, nyawa aku berikan pada Tuhan. Padahal melayani Tuhan yang kita cari uang melulu. Bagaimana bisa itu? Karena itulah saya katakan tadi, saya berusaha melakukan sebaik-baiknya. Apa yang bisa? Tetapi pada titik-titik tertentu saya sadar betul, kurang. Saya terus belajar menjadi suami yang baik, saya terus belajar menjadi ayah yang baik. Tidak mudah. Kadang jengkel, marah, kesal. Saya berusaha jadi pendeta yang baik, gembala yang baik. Tidak sederhana. Karena ada saja jemaat bikin masalah yang bikin saya jadi stres. Tetapi ternyata ketika saya lihat hidup, saya pun bisa bikin orang lain stres dalam hidup ini. Siapa saya? Mau menepuk dada hebat? Itu sebab saya katakan, mungkin iman saya tidak sehebat yang lain-lainnya. Yes. Kalau perbuatan aku tidak suka mendiskusikannya, tapi aku lebih suka berkata, silakan lihat dan cari tahu apa yang kulakukan. Semoga kau tidak menemukan bahwa hidupku untuk menguntungkan diriku. Dan bahwa gaya hidup yang super mewah, wah. Semoga itu jauh dari aku. Kalaupun aku makin terkenal, itu bukan mimpiku dan bukan tujuanku. Itu bukan gairahku. Kalau gereja kita makin besar, misalnya makin banyak orang, sementara ini belum. Kalau itu terjadi, maafkan saya. Itu bukan sesuatu yang hebat bagiku. Tapi yang aku rindu, akankah dari hidupku lahir orang-orang yang cinta Tuhan, yang takut Tuhan, yang melayani Tuhan? Yes, aku rindu. Akankah dari hidupku orang mengenal Tuhan dan melayani dengan gairah yang luar biasa? Yes, aku rindu. Kiranya Tuhan menolong aku dan perbuatan-perbuatanku menjadi perbuatan yang bersaksi Tuhan hidup di hidupku. Selamat menemukan imanmu yang sejati. Selamat menemukan perbuatan yang utuh. Bertanding untuk kemuliaan Tuhan kita. Tuhan memberkati saudara. Tuhan menyertai saudara. Doakan terus dimensi iman Kristiani menjadi berkat bagi banyak orang. Doakan saya supaya beriman sungguh pada Dia, berbuat seperti kehendaknya Tuhan yang hidup itu. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur, kami berterima kasih ya Tuhan untuk apa yang boleh kami renungkan dari firman-Mu. Kau beri kami pencerahan, kekuatan supaya kami ingin mengerti dan melakukan. Karena kami tidak mau hanya menjadi orang yang berbicara tapi tak mewujudkannya. Tuhan, kami serahkan segenap hidup kami, tuntun pimpin dalam kasih-Mu. Dahului kami dalam bertindak, berbuat, berpikir, melakukan segala perkara. Supaya di dalamnya Tuhan dipermuliakan. Demi Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup. Kami bersyukur, berterima kasih kepada Bapa di dalam surga. Yang telah memberi kami bina iman. Memampukan kami dalam berbuat. Sehingga kami bisa mengukur diri kami. Kristenkah kami, orang berimankah kami. Lewat perbuatan kami. Tolong kami jujur hati di hadapan-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.